السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah dan terlimpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga sehat walafiat dan selalu istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV, kita lanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik. Pertemuan ke-60 masih membahas tentang Kitabus Shalah. Bab yang akan kita bacakan hari ini yaitu bab yang berjudul Qadha'us Shalah. Qadha' salat atau mengganti salat. Qala al-muallif rahimahullahu taala, penulis mudah-mudahan Allah merahmati beliau berkata, wa idza madha min awwalil waqti ma yumkinu fihi as-salah. Apabila berlalu awal waktu, apabila berlalu awal waktu, misalnya zuhur jam 12 kurang 5 menit misalnya, berlalu dari salat zuhur ini waktu yang cukup untuk melaksanakan salat. Misalnya zuhur jam 12 kurang 5. Lalu setelah itu jam menunjukkan pukul 12 lewat 15 menit. 12 lewat 15 menit. Ini yang dimaksud dengan idza madha min awwalil waqt. Apabila berlalu dari awal waktu salat, ma yumkinu fihi as-salah, yang memungkinkan di dalamnya seseorang untuk salat. Zuhur 12 kurang 5. Dan dia tidak kunjung salat, padahal waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat 15. Atau pukul 12 lewat 20 menit. Seharusnya di waktu tersebut dia sudah salat. Zuhur. Fajunna au hadat. Seharusnya dia sudah bisa salat zuhur, tetapi belum sempat salat zuhur dia gila. Atau dia haid. Wanita haid. Ya. Ini tentunya menjadi masalah yang harus kita kaji. Waktu zuhur sudah masuk 20 menit yang lalu atau 30 menit yang lalu, itu waktu yang sangat cukup untuk melaksanakan salat zuhur. Tetapi ada seorang muslim yang tidak segera untuk melaksanakannya. 30 menit sebelum azan, 30 menit setelah azan, di mana seharusnya dia sudah melaksanakan salat, dia tidak melaksanakannya. Setelah itu dia gila misalnya. Atau setelah itu seorang wanita haid misalnya. Pertanyaannya, Ketika nanti uzur mereka hilang, wanita kembali lagi suci. Atau seseorang itu hilang gilanya, menjadi sehat lagi. Apakah zuhur yang tadi dia belum sempat kerjakan itu wajib diqadha ataukah tidak wajib diqadha? Ini yang beliau kaji, ya. Wa in apabila madha berlalu min awwalil waqti, dari awal waktu yaitu waktu salat, ma yumkinu fihi shalah, yang memungkinkan seseorang untuk melaksanakan salat di dalamnya. Fajunna aw hadat, kemudian dia menjadi gila atau seorang wanita menjadi haid. Wajabal qadha, maka dalam kondisi ini wajib diqadha. Dalam kondisi ini adalah wajib diqadha. Coba kita lihat penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib. Ay alal fawri ba'da zawalil uzri min haidin aw jununin. Maksudnya adalah wajib segera diqadha setelah masa haidnya berlalu atau setelah dia sembuh dari gila. Li'annahu, ya, karena dia qawwatas salata an waqtiha bila udhrin, karena dia telah menunda pelaksanaan salat dari waktu yang sudah ditentukan tanpa ada uzur, ya. Dan dia dianggap sebagai orang yang lalai karena tidak segera melaksanakannya, padahal dia mungkin untuk melaksanakannya. Maka di kasus ini kata beliau, wajabal qadha. Ya, wajabal qadha. Dia wajib mengqadha. Karena tidak ada uzur. Tidak ada penghalang yang menghalangi dia sholat. Orang muslimah, dia mendengar waktu azan, tapi dia asik nonton TV. Televisi. Nonton film. Zuhur, sudah azan. Jam 1, jam 2. Belum dia kerjakan. Setelah itu dia haid. Dia mengalami masa haid. Ketika dia nanti suci, apakah dia harus mengqadha salat zuhur yang sebenarnya sekiranya dia menyegerakan mengerjakannya, dia dapat mengerjakannya? Kalau kata pendapat Ibnu Naqib, ini wajib untuk diqadha. Wajib untuk diqadha. Dan orang itu dianggap lalai. Ya, dianggaplah lalai. Kemudian beliau rahimahullahu taala berkata, "Wa mata fatatil maktubatu bi uzrin nudibal fawru fil qadha." Kapanpun seseorang terlewat melaksanakan sholat yang wajib, jadi terlewat, waktunya sudah habis dan dia belum melaksanakannya, biuzrin, disebabkan adanya uzur, nudiba, nah ini harus digarisbawahi, nudiba, dianjurkan, artinya tidak wajib, nudiba, dianjurkan al-fawru, dia segera melaksanakan sholat tersebut, fil qadha, ya, nudibal fawru fil qadha, disunnahkan dia menyegerakan mengqadha salat. Jadi kalau seseorang misalnya dia belum mengerjakan salat subuh dikarenakan dia tertidur, berarti meninggalkannya karena uzur. Maka ketika dia bangun dari tidur, nudiba, dianjurkan, ya, disunnahkan untuknya al fawr, yaitu menyegerakan al-qadha salat tersebut. Tidak wajib menyegerakan, tapi disunnahkan menyegerakan. Ya, kalimat disunnahkan menyegerakan ini harus kita garis bawahi. Jadi tidak wajib menyegerakan, tapi disunnahkan menyegerakan. Hal ini ma'asyiral muslimin, ya, dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, mubadaratun minhu ila tabri'ati zimmatihi. Tentunya agar dia segera bisa lepas dari beban atau tanggungan yang ada di atas pundaknya. Dia belum sholat, maka lebih baik Anda secepatnya sholat. Tabri'atun, sebagai bentuk berlepas dari beban yang ada di pundak Anda. Wa amalan bima rawahu Anas radhiyallahu ta'ala an, dan sebagai bentuk aplikasi dari apa yang diriwayatkan dari sahabat Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa mengerjakan salat, kerjakanlah saat dia ingat. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada kafarat, ya, tidak ada penebus kecuali segera mengqadha salat tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah, wa aqimis salata lidzikri, laksanakanlah salat, ya, untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah perintahkan kita, ketika kita ingat bahwa kita belum mengerjakan salat, maka hendaknya kita segera melaksanakan salat. Lalu pertanyaannya muncul, kenapa penulis mengatakan nudiba al-fawru fil qadha? Nudiba al-fawru fil qadha. Kenapa penulis mengatakan dianjurkan bersegera untuk mengqadha? Kenapa beliau tidak mengatakan diwajibkan segera mengqadha? Karena dianjurkan dengan diwajibkan itu beda hukum. Beda hukum, ada wajib, ada sunnah. Kenapa hanya sunnah saja? Profesor Dr. Mustafa Dib menjelaskan, kata beliau, adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan salat disebabkan uzur, disunnahkan untuk menyegerakan qadha dan tidak diwajibkan menyegerakan qadha, dalilnya adalah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Mari kita lihat hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina qafala min ghazwati Khaybar sara lailahu. Diceritakan oleh sahabat yang mulia Abi Hurairah bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau pulang, tatkala beliau kembali setelah peristiwa perang Khaybar, beliau melakukan perjalanan di malam hari. Jadi pulang dari Khaybar kembali ke Madinah, beliau melakukan perjalanan di malam hari. Hatta idza adrakahu al-kara arasa wa qala li Bilalin ikla lana al-laila. Ketika Nabi melakukan perjalanan di malam hari, beliau merasakan ngantuk, maka beliau memerintahkan untuk berhenti di satu tempat. Lalu Nabi memerintahkan Bilal untuk berjaga di malam hari itu. Ya, memerintahkan Bilal ibnu Rabah untuk berjaga di malam hari itu. Fasalla Bilalun ma kudiralah. Kemudian Bilal salat semampunya. Allahu Akbar. Ya, para sahabat dan Nabi tidur, maka Bilal pun salat. Allahu Akbar. Sambil jaga malam saat itu, ya, Bilal ditugaskan untuk piket, ya, jaga malam, tidak tidur. Maka Bilal mengisi malam itu dengan salat. Wa nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Maka Nabi dan para sahabatnya pun ikut tidur. Falamma taqarabal fajr istadana Bilalun ila rahilatihi muwajihal fajr. Menjelang fajar mulai rasa ngantuk itu datang. Maka Bilal pun mulai bersandar, ya, bersandar. Singkat cerita, Bilal tertidur. Singkat ceritanya, Bilal tertidur. Ya. Lalu apa yang terjadi? Falamma yastayqizu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yastayqiz. falam yastayqiz Rasulullah wala Bilal. Maka mereka semua tertidur, tidak ada yang bangun. Ya. Ketika waktu fajar datang, Rasul tidak bangun, Bilal yang disuruh menjaga pun tidak bangun. Fafaza'a Rasulullah ya. Wala ahada min ashabihi hatta darabathumus syams. Bahkan tidak ada seorang pun yang bangun kecuali saat matahari sudah apa namanya? Sudah menghampiri mereka. Artinya matahari sudah mulai memberikan cahaya yang silau ke mata mereka, barulah mereka terbangun. Rasul dan para sahabatnya terbangun saat matahari sudah muncul. Ya, dikarenakan cahaya yang terang, mereka terbangun. Fakana Rasulullah awwalahum istiqazan. Dan Nabi adalah orang yang pertama kali terbangun saat itu. Fafaza'a Rasulullah faqal. Maka Rasul bangun dengan terkaget. Beliau kaget. Lalu berkata, Hey Bilal. Ini gimana Bilal? Bilal. Faqala Bilal, akhadha binafsi alladhi akhadha bi abi anta wa ummi ya Rasulullah binafsika. Rasulullah, mohon maaf ya. Aku telah dibawa oleh apa yang membawamu, yaitu rasa kantuk. Rasa kantukku ini telah mengalahkanku ya Rasulullah, kata Bilal ibnu Rabah. Maka apa yang terjadi? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqtadu faqtadu rawahilahum." Maka beliau menyuruh untuk berpindah. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Ini yang ingin kita garis bawahi. Ketika saat itu Nabi tertidur di lembah tersebut, sampai matahari muncul dan mereka terbangun karenanya, Nabi tidak langsung menyegerakan qadha di tempat tersebut, tetapi memerintahkan para sahabat untuk meninggalkan tempat tersebut, berpindah ke tempat yang lain, barulah beliau melaksanakan qadha salat subuh. Artinya di sini Nabi mengakhirkannya. Ini dijadikan dalil oleh para ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan salat disebabkan oleh uzur, nudibal fawru fil qadha, maka dianjurkan dia mengqadha segera. Ya, tapi dianjurkan, tidak wajib. Karena di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang baru saja kita baca, kita dapatkan bahwasanya Nabi tidak segera mengqadha, tapi beliau berpindah dulu mencari tempat yang lain. Dikatakan di sini, "Tsumma tawaddaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Rasulullah pun berwudu, "Wa amara Bilalan fa aqama shalah." Lalu memerintahkan Bilal untuk iqamat. "Fa shalla bihim as-subah." Maka Nabi pun salat subuh bersama mereka. Ya. Maka setelah selesai mengqadha, Nabi berkata, "Man nasiya sholata falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang lupa mengerjakan salat, maka kerjakanlah saat dia ingat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Wa in fatat بِغَيْرِ أُذْرٍ وَجَبَ الْفَوْرُ وَإِنْ فَاتَتْ بِغَيْرِ أُذْرٍ وَجَبَ الْفَوْرُ. Tetapi apabila seseorang terlewat dari melaksanakan sholat yang wajib tanpa ada uzur, habis waktu zuhur, masuk asar, dia belum sholat zuhur, tapi tidak ada uzur, tidak ada alasan. Maka dalam kondisi ini, wajabal fawru, dia wajib mengerjakannya alal fawr, segera. Tidak bisa ditunda. Ya, segera dan tidak bisa ditunda. Ya. Kenapa? Alasannya dikatakan di sini, li'annahu athimun bit ta'khiri. Karena dia orang yang berdosa. Bukan orang yang mendapatkan keringanan. Anda orang yang berdosa. Maka keringanan yang diberikan oleh syariat untuk orang-orang yang memiliki uzur tidak bisa Anda ambil karena Anda tidak punya uzur. Maka wajib bagi Anda untuk segera mengqada saat itu juga. Ya. Ini perbedaan antara meninggalkan salat biudzrin dengan meninggalkannya bighairi udzrin, tanpa adanya uzur. Para pemirsa niagatif rahimakumullah, kemudian beliau berkata, wassawmu qassolati, dan saum itu seperti salat. Ya, saum seperti salat. Maksudnya adalah yuhram tarakhihi, yuhramu tarahih li Ramadan al-qabil. Diharamkan tarahi, ay ta'khir, tarahi itu ta'khir. Diharamkan mengakhirkan qada puasa sampai datangnya Ramadan yang baru. Amal salat juga tidak boleh diakhirkan sampai datangnya salat yang baru. Harus segera. Ya, kalau ada uzur. Kalau ada uzur ya disunnahkan segera. Tapi kalau tidak ada uzur meninggalkannya, wajib untuk diqada segera. Muncul pertanyaan ya, kalau seandainya, sholat yang ditinggalkan itu lebih dari satu. Misalnya zuhur belum, asar belum, sudah masuk maghrib. Pertanyaannya adalah, sholat yang mana dulu yang dikerjakan? Zuhur belum dia kerjakan, asar belum dia kerjakan, waktu maghrib sudah masuk. Pertanyaannya adalah, sholat mana dulu yang harus dia kerjakan? Coba kita lihat. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa yundabu tartibul fawaid, disunnahkan mengerjakan sholat-sholat yang tertinggal dengan tartib, dengan berurutan. Artinya kalau dia belum zuhur, belum asar, ya kerjakan zuhur dulu, baru asar. Wa taqdimuha 'alal hadirati, dan disunnahkan mendahulukan yang belum dikerjakan ya dibandingkan dengan salat yang sudah masuk waktunya. Maksudnya bagaimana? Dianjurkan menyegerakan qadha daripada salat yang hadir saat itu, yang sudah datang. Artinya dia belum zuhur, dia belum asar, maghrib sudah datang. Maka kata beliau, tartib. Tartib itu berarti zuhur dulu, baru asar. Yang kedua, hendaknya didahulukan qadha dulu, baru kita melaksanakan adaan. Berarti zuhur dulu niat qadha, asar dulu niat qadha, baru setelah itu maghrib. Baru setelah itu maghrib. Illa kecuali, an yakhsha fawatil hadirah, kecuali kalau dia khawatir seandainya dia mendahulukan yang qada, maka salat yang sudah masuk waktu tersebut habis waktunya. Gambarannya bagaimana? Begini gambarannya. Dia belum salat zuhur. Dia belum salat asar. Belum sholat zuhur, belum sholat asar. Ya. Waktu sudah maghrib. Dan waktu maghrib hampir habis. Tinggal tersisa 5 menit. Tinggal tersisa 10 menit. Maka dalam kasus ini, karena waktu maghrib tinggal tersisa beberapa menit lagi, dalam kasus ini dia wajib mengerjakan yang maghrib dulu, baru yang qadha. Karena kenapa? Untuk menghindari dia mengerjakan qadha maghrib. Karena masih ada waktu maghrib. Waktu maghrib masih ada. Maka jangan dulu mengqada zuhur, jangan dulu mengqada asar, tetapi laksanakan adaul maghrib, adaus salatil maghrib. Laksanakan salat maghrib, karena khawatir waktunya apa? Habis. Laksanakan dulu salat maghrib, barulah zuhur dan asar. Tertib, zuhur asar. Kenapa kok maghrib enggak tertib? Iya, kalau kita mendahulukan zuhur dan asar, nanti maghribnya kodok. Jadi kita mengkodok tiga salat, zuhur, asar, maghrib. Tapi dengan waktu maghrib masih ada, ya sudah kerjakan maghrib dulu. Kecuali kalau waktu maghrib masih panjang. Azan maghrib tiba, belum zuhur, belum asar. Maka dianjurkan zuhur dulu, baru asar, baru maghrib. Kalau waktunya masih panjang. Tapi kalau waktu maghrib sudah mepet hampir habis, maka kerjakan yang waktunya sudah datang, baru setelahnya kita mengqada zuhur dan asar. Dikatakan di sini ma'asyiral muslimin, dari Jabir radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala an jaa yaumal khandaq, datang pada hari Khandaq, yaitu peristiwa perang Khandaq, perang Ahzab. Ba'da gharabatis syams, setelah matahari terbenam, maka beliau mencela orang-orang kufar Quraisy. Umar mencela orang-orang kufar Quraisy. Maka beliau berkata, ya Rasulullah, ma kittu usallil asra hatta kadatis syamsu taghrub. Aku belum salat asar sedangkan matahari tenggelam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma sallaituha. Demi Allah, aku pun belum mengerjakan salat itu, wahai Umar. Faqumna ila buthan. Lalu kami pun pergi ke buthan, fatawaddaa, maka beliau berwudu untuk salat, watawaddana laha, kemudian kami pun wudu untuk salat. Fasallal asra, maka kami pun salat asar. Ba'da maghrabati syamsu, setelah tenggelamnya matahari. Tsumma shalla ba'da hal maghrib, kemudian salat maghrib. Perhatikan, kalau waktunya panjang tidak masalah, asar dulu baru maghrib. Waktu maghrib sudah masuk, tapi asar belum dikerjakan. Apa yang dikerjakan oleh Nabi? Kata Umar bin Khattab, shallal asra tsummal maghrib. Beliau salat asar dulu baru maghrib. Hadis ini sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Ini kalau kasusnya asar saja yang tertinggal. Berarti asar kerjakan, barulah maghrib. Dalam riwayat Imam An-Nasa'i, Ani bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qal, dari sahabat Ibnu Mas'ud berkata, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fahabasna an salati zuhri wal asri wal maghrib wal isya. Masya Allah. Satu ketika kami bersama Nabi dan kami tidak bisa melaksanakan zuhur, asar, maghrib, dan isya. Bayangkan, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Empat sholat belum dikerjakan oleh Nabi. Waqultu fi nafsi, aku katakan dalam hatiku, nahnu ma'a Rasulillah wa fi sabilillah. Tidak masalah, tahu ini sama Nabi dan ini ada di jalan Allah. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilalan fa aqama, maka Nabi memerintahkan Bilal untuk azan dan iqamah. Fa shalla binaz-zuhra, maka Nabi salat zuhur. Lalu iqamat, salat asar. Lalu qamat, salat maghrib. Lalu qamat, salat isya. Ah, ini perhatikan baik-baik. Nabi belum zuhur, belum asar, belum maghrib, belum isya. Waktu isya berarti sudah masuk. Tapi karena waktu isya panjang, maka Nabi sholat dengan urutan. Zuhur dulu, baru asar, baru maghrib, barulah isya. Hadis ini riwayat Imam An-Nasa'i. Dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qal, ubisna yawmal khandaq anis salawat. Kami tertahan, tidak bisa melaksanakan salat pada peristiwa perang Khandaq, ya. Hatta kana ba'dal maghrib hawiya. Hawiya itu diterjemahkan oleh Syekh Profesor Dr. Mustafa Dik, sa'atan minal lail. Sampai masuk waktu maghrib kami belum salat. Ya. وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلْ فِي الْقِتَالِ مَا نَزَلْ. Itu sebelum turunnya ayat tentang masalah qital, ya. Yaitu firman Allah, وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًا عَزِيزًا. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan orang untuk orang-orang mukmin. Ya, Allah akan memberikan pertolongan dalam peperangan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Apa yang terjadi? Amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan fa aqama az-zuhur. Nabi memerintahkan Bilal untuk azan kemudian iqamah zuhur, fa sallaha. Kemudian Nabi melaksanakan sholat zuhur padahal sudah masuk maghrib, kama yusalliha fi waktiha, sebagaimana beliau kerjakan di waktunya. Ini harus kita garis bawahi. Walaupun ini nanti masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Yaitu tentang kaifiyat qada'is sholat. Tata cara qada' sholat. Ketika kita tertinggal sholat subuh, lalu kita bangun misalnya jam setengah tujuh atau jam tujuh. Bagaimana kaifiyat mengqada'nya? Dari sisi jahar atau tidak jahar. Apakah kita jahar sedangkan itu kan siang hari. Siang hari salatnya sir. Bagaimana? Maka di sini dikatakan, فَصَلَّهَا كَمَا يُصَلِّهَا فِي وَقْتِهَا. Maka Nabi mengerjakan salat itu seperti melaksanakan tepat pada waktunya. Artinya tetap jahar. Sebaliknya kalau kita ingin mengqada asar dan zuhur di waktu maghrib, berarti sir. Sir. Sebaliknya kita ingin mengqada isya dan subuh di siang hari misalnya, maka jahr. Karena di sini dikatakan fasallaha kama yusalliha fi waqtiha. Maka beliau mengerjakan salat itu sebagaimana dikerjakan tepat pada waktunya. Tsumma aqamal asra, kemudian iqamah untuk salat asar. Fasallaha kama yusalliha fi waqtiha. Maka beliau pun salat sebagaimana melaksanakannya di waktu salat. Tsumma aqamal maghrib, kemudian beliau melaksanakan salat maghrib. Hadis riwayat Imam Ahmad. Baik, ma'asyiral muslimin, ada sedikit lagi sayang untuk kita karena ini potongan pendek. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita coba membahas azan dan iqamah. Ada potongan sedikit di sini dikatakan, wa in syara'a fi fa'itati dhannan sa'atal waqt. Apabila seseorang mengkodok sholat, dia menyangka misalnya waktu sholat maghrib masih panjang. Dia kodok asar. Dengan persangkaan maghrib masih panjang. Ah, maghrib masih panjang ini, saya kodok asar dulu, Allahu Akbar. Ya. Fabana baiquhu. Di tengah sholat, dia melirik ke arah jam misalnya. Aduh, ini sudah mau habis waktu maghrib. Tadinya dia berprasangka waktu maghrib masih panjang. Ternyata ketika dia asar, qada asar, dia lihat sekilas jam, maghrib sudah mau habis. Dalam kondisi ini kata beliau, wajaba qat'uha wa fa'alal hadirah. Dia wajib membatalkan sholat asar tersebut, dan dia kerjakan dulu sholat maghrib. Untuk menghindari dia kehilangan waktu sholat maghrib. Lalu dikatakan di sini, waman alaiha fa'itatah. Barang siapa yang memiliki kewajiban sholat qada, artinya ada sholat yang belum dia kerjakan, wajada jama'atal hadirah, kemudian sesampainya di masjid orang lagi sholat maghrib misalnya, ya, dia belum sholat asar, sampai ke masjid orang sholat, atau misalnya dia sampai di masjid orang sholat isya sedangkan dia belum sholat maghrib, itu kan lebih sering terjadi. Sampai di masjid orang sholat isya, sedangkan dia belum sholat maghrib. Waman alaiha fa'itatun, barang siapa yang memiliki beban, yaitu qada' sholat, wajada jama'atan al-hadirah, dan dia mendapatkan jama'ah sedang melaksanakan sholat yang sudah datang waktunya, misalnya isya. Mudiba taqdimul fa'itati munfaridan, maka disunnahkan untuknya mengerjakan qada dulu. Jadi jangan langsung ikut sholat berjamaah, jangan langsung melaksanakan isya, tetapi yang paling bagus dia mengqada maghrib dulu, summal hadirah, baru setelah itu dia

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kedua ini seperti biasa kami telah membuka dua layanan. Layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Ada penelpon yang sudah masuk, kita coba sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ummu. Maaf Ustaz. Gini Ustaz, kita sholat zuhur, tapi terlupa kalau wudhu kita sudah batal, Ustaz ya. Ingat kembali ketika sudah selesai melaksanakan sholat asar. Tadi kayaknya wudhunya sudah batal waktu zuhur gitu. Apakah kita harus mengulang lagi sholat zuhur itu ya Ustaz? Baik, terus, baik, Ibu. Boleh nanya satu lagi Ustaz? Silahkan Ibu. Nah, kita kan punya usaha ikan lele Ustaz. Jadi sudah beberapa bulan ini agak ekonomi kita agak menurun ya Ustaz ya, jadi kita tidak lagi bisa memberi makan ikan tersebut, tapi suami masih tetap berusaha mencari cara bagaimana caranya, apakah mau dijual atau pinjam apa gimana. Jadi sudah 4 hari ini memang tidak diberi makan karena memang sudah tidak ada uang untuk membeli peletnya gitu Ustaz ya. Apakah kita berdosa gitu Ustaz selama menunggu proses untuk jalan keluar ini ada gitu Ustaz ya? Baik. Barakallahu ummu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan, kesabaran ya, dan memberikan jalan keluar ya dari kesulitan yang hari ini didapatkan oleh keluarga. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang berkah, rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan insyaallah. Terkait dengan sholat zuhur dikerjakan dalam kondisi ibu yakin sudah batal. Ibu yakin sudah batal. Kalau memang ibu yakin sudah batal dan ibu baru menyadarinya setelah asar, maka ibu wajib mengqadha. Ya, ibu wajib mengqadha. Hal ini berdasarkan hadis bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, "La yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Tidaklah Allah akan menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia hadas sehingga dia berwudu. Tidaklah Allah akan menerima salat salah seorang dari kalian kalau dia dalam kondisi hadas sehingga dia berwudu. Ya, oleh karenanya berwudu atau suci dari hadas adalah syartun ya lisihhati salah, adalah syarat sahnya salat yang kita lakukan. Lalu apa yang harus ibu lakukan ketika ibu yakin bahwa zuhur yang ibu kerjakan dalam kondisi belum berwudu, ya tinggal diqadha. Bagaimana cara mengqadhanya? Kita wudu, setelah wudu kita niat di hati ingin mengqadha zuhur, ya sholat. Ya, oh, sholat. Allah alam bisab. Ya, dan dikerjakan sebagaimana ibu mengerjakan normal. Seandainya ibu tidak mengqadha, ya tata cara mengerjakan qadha sama dengan seandainya ibu mengerjakan tepat pada waktunya. Lalu bagaimana kaitan dengan masalah sudah 4 hari ya peliharaan ibu, ternak ikan lele tidak diberikan pakan dikarenakan kondisi ekonomi ya. Wallah alam bisawab ya, berusaha kita semampu kita. Fattakullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian kata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kasusnya ikan lele ya, cenderung kalau ikan lele itu yang saya tahu dia lebih kuat. Ya, artinya lebih kuat, lebih bisa bertahan, entah saya nggak tahu jenisnya apa ya, tapi dia lebih cenderung yang saya tahu bisa bertahan dalam kondisi tersebut ya, walaupun mungkin ada entah dia jadi kanibal atau apa, bagaimana kondisinya, yang pasti fattakullaha mastata'tum. Tetapi kalau seandainya memang ibu pun merasa tidak sanggup lagi, ya dijual itu ikan ya, kalau mungkin dijual. Kalau tidak mungkin dijual, ya dicari cara yang lain. entah itu diberikan kepada orang atau bagaimana caranya ya, dipikirkan. Yang pasti jangan sampai kita memelihara hewan, kita kurung dia, tidak kita kasih makan, ya, dan tidak kita lepaskan untuk dia mencari makan. Itu tidak boleh. Ya, dalam hadis dikatakan seseorang itu masuk neraka gara-gara kucing. Kenapa dia masuk neraka gara-gara kucing? Iya, kucing itu dia kurung. Tidak dia kasih makan dan tidak dia lepas untuk mencari makan. Walaupun kita ingin memelihara, tidak masalah. Dalam agama kita boleh memelihara hewan. Ya, tetapi harus kita berikan hak-haknya, salah satunya makanan. Kalau sekiranya kita tidak bisa memberikan haknya, maka harus kita cari jalan keluar. Apakah kita lepaskan, apakah kita jual, atau cara-cara yang lain yang dibenarkan secara agama. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya pernah meninggalkan salat asar karena kurang paham dalam agama. Setelah mengetahui apakah sekarang saya harus mengqadha salat asar yang dulu pernah saya tinggalkan. Syukran jazakumullahu khairan. Wallahul muwaffiq, hukum asalnya meninggalkan salat tanpa uzur wajib diqadha. Itu hukum asalnya. Karena kata para ulama, kalau yang meninggalkan ada uzur saja wajib diqadha, padahal mereka mendapatkan rukhsah, apalagi yang tidak memiliki uzur. Maka diqadha semampu kita. Walaupun bapak rasa sangat banyak dan mustahil untuk diqadha saking banyaknya, Allah alam biswab, kata para ulama, setelah bertobat dengan taubatan nasuha, perbanyaklah melaksanakan ibadah salat. Salat-salat sunnah. Karena dalam hadis dikatakan, apabila hari kiamat, amalan pertama yang dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, bagus amalan yang lainnya. Tapi kalau jelek, akan dikatakan untuk dilihat amalan-amalan sunnah. Karena amalan sunnah menutupi amalan yang wajib. Oleh karenanya perbanyak amalan sunnah. Tapi kalau bapak tahu jumlahnya 3, 4, atau 5, ya diqadha. Tapi kalau terlalu banyak, sulit dihitung, ya sudah. Setelah bertobat dengan tobatan nasuha, maka setelah itu memperbanyak sholat-sholat sunnah. Allah alam bissawab. Ada Ibu Ita di Medan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Silakan, Ibu. Begini, Ustaz. Puasa sunnah yang disenangin Allah itu puasa Nabi Daud. Sehari berpuasa, sehari tidak. Hitung juga dengan sholat malam. Yang paling disenangin Allah, sholat sunatnya Nabi Daud. Bagaimana cara pelaksanaannya, Ustaz? Baik, itu saja, Ibu. Ya. Iya, itu saja, Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab, ya. Khairu siyam siyamu Daud, kata Nabi. Sebaik-baik puasa itu puasanya Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yuftir yauman. Beliau biasa berpuasa satu hari, berbuka satu hari. Artinya selang-seling. Dan sebaik-baik sholat adalah sholat Nabi Daud. Beliau tidur di awal malam, atau beliau sholat di awal malam, kemudian tidur di pertengahan malam, lalu bangun lagi di sepertiga malam yang terakhir. Kalau saya tidak salah seperti itu, beliau sholat, lalu tidur, beliau lanjutkan sholatnya. Kalau kita ya bisa kita aplikasikan dalam bentuk, misalnya sholat beberapa rakaat ya di awal malam, setelah itu kita tidur, kemudian kita bangun lagi di sepertiga malam terakhir untuk menyempurnakan sholat tahajud, lalu kemudian kita tutup dengan sholat witir. Ya. Dan setelah itu, kalaupun kita mau tidur sejenak sambil menunggu waktu sholat subuh, nggak ada masalah. Ya. Misalnya baru jam 3:30, sedangkan kita sudah selesai sholat malam, tidur sejenak, kita nyalakan apa alarm dan pastikan bangun ketika subuh. Allah bissawab. Pertanyaan yang kedua dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Masalah sholat dalam perjalanan, apakah setiap mengerjakan sholat jamak dan qasar harus dikerjakan sekaligus atau boleh di jamak saja? Maksudnya gimana? Apakah sholat perjalanan ya, musafir, apakah setiap mengerjakan sholat jamak dan qasar harus dikerjakan sekaligus? Atau boleh di jamak saja? Maksudnya tidak qasar. Ya, apakah boleh dijamak saja tapi tidak qasar? Wallahu alam bisawab, ya. Qasar itu sunnah, menurut pendapat yang paling kuat dia sunnah. Dan sesuatu yang sunnah ya diambil boleh tidak pun tidak masalah. Walaupun yang lebih utama diqasar. Bagaimana diceritakan oleh Ibunda Aisyah bahwa Nabi itu selalu mengqasar salat dan tidak menyempurnakan salat ketika safar. Yang lebih utama diqasar, dan Allah suka ketika hambanya mengambil rukhsah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang lebih utama ya dia mengqasar. Lebih utama dia mengqasar. Dan dia diberikan keringanan untuk menjama. Menjama artinya menggabungkan dua waktu salat. Allahu a'lam bissawab. Ummu Adi di Purwakarta. Bagaimana kalau kita salat lupa sujud kedua, setelah berdiri baru ingat kalau kita baru sujud satu kali? Berarti ana enggak duduk antara dua sujud, sama enggak sujud yang kedua? Allahu a'lam bissawab. Ya kalau kita sudah berdiri tegak ya, maka tidak dihitung rakaat tersebut. Artinya kalau kita sudah masuk ke rakaat setelahnya, rakaat itu tidak dihitung. Ya, kenapa tidak dihitung? Karena kehilangan rukun. Karena kehilangan rukun. Apa itu rukun? Ada sekitar 4 rukun atau 2 rukun secara umum, sujud dan duduk di antara 2 sujud. Itu rukun. Itu rukun. Dan rukun kalau ditinggalkan harus diganti. Artinya ya mau tidak mau menambah satu rakaat untuk mengganti rakaat yang tidak ada rukunnya tersebut atau hilang rukunnya tersebut. Jadi menambah satu rakaat artinya tidak dihitung itu sebagai rakaat. Ya, kalau itu rakaat pertama yang kekurangan rukun itu ketika dia berdiri itu rakaat pertama, berarti masih sisa 3 rakaat lagi. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Mohon maaf Bapak, suara Bapak tidak terlalu terdengar. Suara TV Bapak dimatikan, dikecilkan dulu volumenya. Suaranya bertumpuk dengan suara di TV. Ya, di tempat Bapak ada kebiasaan. Setelah sholat punya kebiasaan membaca zikir ya latifu. Ya kafi ya. Ya latif ya kafi. Ya, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, itu menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi Muhammad ketika selesai salat beliau beristighfar, istighfar 3 kali, Allahumma astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir, la haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa lahu na'bud, la ilaha illallah la na'budu illa iya mukhlisin lahu du'alakar. Sampai akhir, itu zikir-zikirnya sudah diajarkan oleh Nabi. Dan tidak ada contoh sebaik contoh Nabi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Peganglah oleh kalian sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin. Wa iyakum wa muhdathatil umur. Dan berhati-hatilah kalian dengan ajaran-ajaran yang diada-adakan ya, dengan ya latif, ya kafi ya. Itu kalau itu dijadikan sebagai rutinitas setelah salat itu tidak ada contohnya dari Nabi. Itu membuat ajaran yang baru dalam agama dan itu terlarang, tidak boleh. Ikuti zikirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pengen ikuti tapi saya enggak tahu di mana. Ya belajar menuntut ilmu. Ada kitabnya banyak. Imam Nawawi menulis kitab Al-Azkar. Ibnu Hajar pun ada dalam Bulughul Maram khusus apa Azkarus Shalah. Dan ada para ulama menulis kitab khusus tentang zikir. Banyak kitabnya para ulama. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Tegal. Bila akan sujud tilawah, apakah takbirnya harus berdiri? Maksudnya takbirnya harus berdiri. Sujud tilawah. apakah takbirnya harus berdiri? Tidak harus ya. Artinya ketika bapak dalam kondisi duduk langsung saja sujud. Langsung saja sujud. Bila akan sujud syukur, apakah harus berwudu dahulu dan apakah kedua-duanya ditutup dengan salam? Khilaf di kalangan para ulama. Ya, khilaf di kalangan para ulama. Sebagian menganggap sujud syukur itu seperti sholat, maka mereka mensyaratkan berwudu. Tetapi kalau kita lihat pendapat para ulama, yang paling kuat tidak disyaratkan berwudu. Karena dia sebagai bentuk syukur saja dan dia bukan sholat. Tapi para ulama yang mensyaratkan wudu karena dia menganggap itu adalah sholat. Tapi pendapat yang paling kuat tidak perlu berwudu. Artinya boleh dia secara spontanitas. Dilakukan secara spontanitas. Allah alam bisa. Walaupun ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tidak sah sholat kita apabila ketika sujud rambut atau peci menghalangi kening? Allah kan bisa ya. Kening ini harus menyentuh apa namanya? Harus menyentuh tempat sholat. Dalam hadis dikatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Aku diperintahkan untuk sujud dengan menempelkan atau di atas 7 tulang. Yaitu tulang lutut, 2, tulang jari-jari kaki, 4 berarti ya. Lalu apa namanya tangan, itu 6, dan ini 7. Hidung dan apa. Oleh karenanya ya sebisanya kita agak angkat sedikit lah. Agak angkat sedikit ketika kita akan sujud ya. Jadi diangkat sedikit. Untuk memastikan kening kita terkena tempat sujud. Allah alam bisa. Ada Bapak Muzakkar di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Bapak Muzakkar di Sumatera Barat. Ya, silakan Bapak Muzakkar. Pertanyaan saya, Ustaz. Bagaimana sholat sujud dalam perjalanan kita ada takbir? Itu Bapak mohon maaf, naik bis atau naik apa Pak? Bagaimana pelaksanaan sholat subuh kita tersebut? Baik. Bapak naik bis atau naik kereta atau naik apa? Naik bus. Baik. Sebelum sholat subuh, kemudian untuk subuh masuk, dia tetap berhenti-henti. Baik. Pertanyaan saya bagaimana pelaksanaan sholat subuh kita, Ustaz? Baik. Kadang-kadang Ustaz lain saya menelan, kita bertayamum saja ada subuh. Kemudian sholat seperti biasanya. Apakah bisa kita minta ke supir bus untuk berhenti? Tidak, Ustaz. Kenapa alasannya? Kata kita bertayamum kemudian kita sholat bagaimana adanya seperti adanya. Baik. Atau bagaimana asal di jatah pun di jatah lalu itu saya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah lebih ya, kalau saya lebih ambil opsi yang lain. Opsi yang lain dalam arti kita minta supirnya berhenti. Umumnya supir-supir bis yang jauh itu mau berhenti seandainya kita minta. Ya, artinya kita katakan, Pak kami mau sholat subuh. Itu bis-bis yang jarak-jarak jauh, itu biasanya mau untuk berhenti beberapa saat. Entah itu setengah jam atau 15 menit. Karena hukum asalnya tidak sholat wajib di atas kendaraan. Hukum asalnya tidak sholat wajib di atas kendaraan. Hukum asalnya tidak dilakukan. Ya. Kecuali memang kondisi di mana kita tidak mungkin berhenti, tidak mungkin kita turun, misalnya naik kereta, ya. Tidak mungkin kita turun. Atau misalnya bisnya berada di jalan tol misalnya. Di mana jarak antara jalan itu dengan rest area masih 2 jam lagi, misalnya taruhlah. Sedangkan azan subuh sudah masuk. Sampai rest area sekitar setengah jam, jam 7 misalnya. Ya sudah, kalau memang tidak mungkin berhenti, ya sholat di atasnya. Kalau tidak mungkin berhenti. Atau naik kereta ya. Ya berangkat jam, sore misalnya ya. Baru sampai subuh baru sampai jam pagi jam 8. Artinya dia ketinggalan sholat subuh dan subuh tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dibajukan. Kalau memang sama sekali tidak bisa dia turun, ya sudah dikerjakan di atas kendaraan. Kalau sama sekali dia tidak bisa turun. Tapi kalau masih bisa dia minta ke supirnya agar berhenti, maka itu yang lebih bagus. Kalau kereta nggak bisa kita minta ke masinis. Dia ada jadwal yang sudah ditentukan ya, bahkan menggunakan komputer atau lain sebagainya. Tapi kalau bis masih bisa kita minta. Tapi seandainya pun berada dalam kondisi tidak mungkin berhenti. Entah karena memang kita naik bisnya di luar negeri yang mayoritasnya bukan muslim misalnya, atau ada kondisi tertentu, ya sudah kerjakan di atas bis. Lalu bagaimana tayamum atau wudu? Hukum asalnya selama masih bisa ada air ya wudu. Tapi bagaimana ya? Bagaimana caranya berwudu? Selama masih ada air bisa berwudu. Tapi kalau air tidak ada dan tidak mungkin berwudu, ya sudah tayamum. Kita lihat di lantai bis itu ada tanah atau apa pasir, kita tayamum. Kalau tidak mungkin lagi berwudu. Tapi kalau masih bisa berwudu. Walaupun bisnya enggak bisa berhenti untuk sholat, minta berhenti untuk wudu misalnya. Ya, jadi hukum asalnya Nabi tidak pernah mengerjakan sholat wajib di atas kendaraan. Kecuali sholat-sholat yang sunnah. Sunnah pernah Nabi mengerjakannya di atas kendaraan. Oleh karenanya selama masih bisa dijamak takdim atau takhir, ya sudah jamak takdim atau takhir. Tapi kalau tidak bisa takdim dan takhir, subuh kan tidak ada takdim, tidak ada takhir, ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang melampaui kemampuannya, dia sholat saja. Ya, Allah alam bissawab. Di kompleks saya, ada dua orang yang biasa telah ditunjuk menjadi imam dengan karakter hafalan banyak, paling tua di antara keduanya. Namun dari segi kiraat tidak begitu memperhatikan tajwid panjang pendek. Dengung, hafalannya sedang, tajwid bagus, namun dari sisi mental sangat lemah. Lalu grogi sehingga napas jadi ngos-ngosan menyebabkan bacaannya terputus-putus. Itulah Ana. Dikarenakan ketika Ana sama-sama hadir di awal dengan beliau, imam yang pertama pasti Ana yang dimajukan menjadi imam karena khawatir akan tidak khusyuk salat Ana dan makmum. Maka Ana sering menyengaja menjadi masbuk agar tidak dimajukan. Sebagai catatan, hal ini sudah berlangsung lama dan tidak ada perubahan yang Ana rasakan terhadap kekuatan mental. Mohon nasihat. Itu harus, justru ketika kita lari, mental kita gak akan terbentuk ya. Nantinya mental itu terbentuk ketika kita menghadapi masalah. Tapi ketika kita lari dari masalah, ya gak akan ada gak akan ada perubahan. Justru kita harus belajar, ya kalau memang kita yang paling mending bacaannya di antara jamaah yang lain, bismillah, maju ya. Bismillah maju, menjadi imam. Ya, dan mental itu tidak datang dengan kita berlari dari masalah kita. Justru dia datang dengan masalah-masalah yang datang bertubi-tubi. Mental itu terbentuk ya begitu. Terbentuknya di lapangan, bukan di kamar, di rumah. Ya, jadi justru kalau menurut saya, ya kalau memang masalahnya hanya gugup, grogi, dan lain sebagainya, sedangkan dari sisi tajwid, bacaan sudah bagus, bismillah. Ya, berusaha untuk maju, bismillah. Ya, dan itu akan membentuk mental kita insya Allah. Tapi jangan berhenti untuk belajar. Tapi kalau setiap kita bertemu dengan masalah, kita lari dari masalah tersebut, maka kita gak akan terbentuk menjadi seorang yang tangguh, yang kuat ya, menghadapi masalah. Dan masalah itu bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk dipecahkan. Dan kalau kita tinggalkan, nanti besok ada masalah lagi. Dan tiap hari terulang-ulang. Dan itu bisa, harus kita hadapi, menurut saya dihadapi. Ya. Belajar untuk pede, percaya diri, ya. Memperbanyak, meminta tolong kepada Allah, berlindung dari was-was syaitan, dan lain sebagainya. Allah alam bisab. Pertanyaan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Naf'an di Mesuji, ya, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Saya mau sholat berjamaah di masjid, sudah saya azan, terus saya iqomat, tetap gak ada jamaah lain yang datang. Jadi saya sholat sendirian. Apakah amal kita dapat? Iya, insya Allah Bapak tetap dapat jamaah. Bapak sudah datang di awal waktu, Bapak sudah azan, Bapak sudah iqomah, gak ada satupun yang datang. Apakah Bapak dapat jamaah? Insya Allah Bapak dapat sholat berjamaah. Ya, walaupun Bapak tidak berjamaah, tapi insya Allah Bapak dengan niat Bapak datang ke masjid, mengumandangkan azan, iqamah, insya Allah dapat pahala salat berjamaah. Allah alam bisawab, ini barangkali yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.